sini ku terkurung dalam sunyi. Di antara riuhnya kota ini, ku ingin selalu bisa kembali pada kedamaian alam desa. Di sana ada cinta tulus mereka, tempatku tentramkan lelah jiwa. Tenggelam dalam kedamaian. Sungai, bukit, dan sawah ladang, kapan kita akan berjumpa? Bila mungkin kita lagi berpisah, padamu ku kembali selamanya. Tempatku tentramkan lelah jiwa, di mana ku bisa kembali bahagia dan tenggelam dalam kedamaian. Sawah ladang, kapan kita akan berjumpa? Bila mungkin kita tak lagi berpisah, padamu ku kembali selamanya. Padamu kembali.